Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar Radio Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, pendengar radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan mungkin radio dan stasiun TV lain yang ikut merelay siaran kita di sore hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas syirik di bidang mahabbah dan hal-hal yang berkaitan dengan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kita juga sudah membahas tentang sebelumnya syirik di bidang khauf. Sekarang poin ketiga, asyirku fit tawakkul, syirik dalam hal tawakal. Maknanya seseorang bertawakal kepada selain Allah, selain bertawakal kepada Allah. Tawakal secara bahasa maknanya adalah al-i'timad wa tafwid, bersandar dan berserah diri, bersandar dan menyerahkan urusan. Dan ini termasuk di antara amalan hati. Kalau orang Arab menyatakan tawakkala fil amri, seseorang bertawakal tentang suatu urusan, maknanya idza dhamana al-qiyam, artinya kalau dia menghandle melakukan urusan tersebut dengan bersandar kepada skill kemampuan yang dia miliki. Kalau orang Arab menyatakan wa wakaltu amri ila fulan, aku bertawakal tentang urusanku kepada si fulan, maknanya dia menyandarkan, mempercayakan, menyerahkan urusan tersebut kepada si fulan, kepada orang lain. Jadi di dalam tawakal mengandung dua makna. Pertama, bersandar. Kedua, menyerahkan urusan. Bersandar dan menyerahkan urusan kepada Allah, ini yang disebut dengan tawakal kepada Allah, termasuk seagung-agung jenis ibadah yang wajib dimurnikan hanya untuk Allah, ditujukan hanya kepada Allah. Dan ini termasuk di antara bukti nyata adanya iman. Kalau ada iman, salah satu buktinya dia hanya bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman dalam Al-Ma'idah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini ada dua poin penting tentang tawakal. Pertama, tawakal hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sebab Allah berfirman, wa 'alallah fatawakkalu, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal. Hanya, makna hanya ini diambil dari struktur kalimat, mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Wa 'alallah dan hanya kepada Allah. Allahnya di sini objek. Kemudian fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. Kalian bertawakal subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab, subjek predikat disebut amil, objeknya disebut ma'mul. Kalau ma'mul atau objek didahulukan, maka mengandung pengkhususan dan pengagungan. Taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan ma'mul daripada amil mengandung makna, memberi faedah makna hasr. Hasr itu terbatas hanya, dan dipentingkan. Allahnya ini dipentingkan, diagungkan. Saking dipentingkannya, didahulukan dalam susunan kalimat. Biasanya predikat, subjek, baru objek. Itu struktur yang baku dalam bahasa Arab. Kalau bahasa ini SPOK masih ingat ya. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Nah ini maf'ulun bih atau objeknya didahulukan. Kalau didahulukan mengandung dua makna. Pertama, pengkhususan. Kedua, dipentingkan. Jadi dalam ayat ini pertama mengandung pengkhususan dalam hal tawakal hanya kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu. Ini poin pertama. Poin kedua, in kuntum mu'minin. Kalau kalian orang yang beriman. Menunjukkan salah satu bukti dari keimanan adalah tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pengkhususan tawakal hanya kepada Allah, dan tidak boleh tawakal kepada selain Allah azza wa jalla. Apakah bertawakal kepada selain Allah selalu syirik, merupakan perbuatan syirik? Apakah itu syirik besar ataukah syirik kecil? Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala terbagi tiga. Ada tiga jenis tawakal kepada selain Allah. Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada yang jaiz atau mubah atau boleh. Manakah yang syirik besar, mana yang syirik kecil, dan mana yang boleh bahkan sangat dianjurkan? Yang syirik besar adalah at-tawakkul fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Kat-tawakkul 'alal amwat wal ghaibin wa nahwihim min at-tawaghit fi tahqiqil matalib min an-nasr wal hifdz ورزق أو الشفاعة فهذا شرك أكبر. Pertama, yang syirik besar itu adalah tawakal kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu dalam perkara itu selain Allah, hanya merupakan kekuasaan Allah. Selain Allah enggak bisa. Seperti bertawakal kepada orang-orang yang sudah mati, makhluk-makhluk gaib, baik malaikat atau apalagi setan, dalam perkara, dalam hal meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta rizki, meminta syafaat, dan yang sejenisnya. Itu hanya Allah yang mampu memberikan. Selain Allah tidak ada yang mampu. Seperti umpamanya keselamatan diri dari hal-hal yang tak terduga, dari musibah besar, dari bencana alam, itu hanya Allah yang mampu. Tawakalnya kepada Allah. Allah Maha pengatur seluruh kehidupan. Allah yang menetapkan seluruh kejadian. Tidak ada yang demikian selain Allah. Juga dalam hal memberi, memperoleh rizki, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa lagikah yang mampu memberikan rizki bila Allah menahan rizki itu dari kalian? Hanya Allah. Kalau kita tawakal dalam hal-hal itu kepada selain Allah, itu syirik besar. Ini poin yang pertama, dan itu yang disebut dengan syirik dalam hal tawakal, yaitu bertawakal kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu memberikan perkara yang dia bertawakal dalam hal itu. Poin kedua, ada tawakal yang syirik kecil. Pelakunya tetap muslim, tidak dianggap murtad, tidak keluar dari Islam. Tapi dia terjerumus ke dalam dosa. Karena syirik kecil adalah dosa besar. Jangan tertipu dengan istilah kecil. Syirik kecil, kufur kecil, nifak kecil, tapi dosanya besar. Kedua, syirik kecil itu adalah at-tawakkul fil asbabil zahirah. Bertawakal dalam ikhtiar-ikhtiar yang zahir. Sebab-sebab yang zahir, yang rasional, yang logis, yang realistis. Seperti bertawakal kepada penguasa, kepada polisi, kepada orang kuat yang masih hidup, dalam perkara-perkara yang mereka mampu, dan Allah memberikan kemampuan itu kepada mereka, dalam hal menolak madharat dari dirinya atau yang sejenis itu, kepada bodyguard, kepada pengawal pribadi, bertawakal kepada mereka tanpa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Murni kepada mereka, enggak perlu berdoalah kepada Allah. Kan punya bodyguard ini, punya pengawal pribadi ini. Enggak perlu bertawakal meminta perlindungan kepada Allah. Kan kita sudah dikelilingi oleh orang-orang bersenjata yang melindungi kita. Tawakalnya kepada makhluk. Walaupun makhluk itu berkemampuan untuk memberikan perlindungan yang kita butuhkan. Maka itu syirik kecil. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, Syaikh Shalih Al-Fauzan, "Kaman yatawakkal 'ala sultan aw amir aw ay syakhsin hayyin qadirin fi ma aqdarahu Allahu min ata'in aw daf'i adza wa nahwi dzalik, fa hadza syirkun asghar li'annahu i'timadun 'ala syakhs." Tawakal dalam sebab-sebab yang zahir ini seperti orang yang bertawakal kepada penguasa, kepada amir, atau orang yang masih hidup yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk memberikan perlindungan, untuk menolak hal yang madarat dan yang sejenisnya, itu syirik kecil karena i'timad kepada sesama makhluk, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Ketiga, tawakal yang dibolehkan, bahkan kadang-kadang diharuskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal apakah itu? At-tawakkul alladhi huwa inabatul insan may yaqumu bi amalin anhu mimma yaqdiru alaih kabai wa syira. Tawakal berupa seseorang mewakilkan kepada orang lain, menyerahkan urusannya kepada orang lain untuk melakukan apa yang diserahkannya itu, urusan yang diserahkannya itu, dan dia punya kemampuan. Seperti jual beli, tolong nih jualkan barang saya, harganya sekian. Orang yang diwakil, diberi wewenang itu mampu melakukan itu? Mampu. Atau tolong belikan barang anu nih, nih uangnya, tolong belikan. Mampu enggak? Ya, tentu saja mampu. Maka fahadha jaiz, itu dibolehkan. Walakin laisa lahu ayatamidu alaih fi husuli ma wakalahu fi, bal yatawakkal 'ala Allah fi taysiri umurihi. Tapi tidak boleh bertawakal kepada orang tersebut, tapi bertawakal kepada Allah yang memudahkan dan menyulitkan urusan yang diserahkan kepada orang tersebut. Seperti menjualkan barang, orang itu punya kemampuan, tawakalnya bukan kepada orang itu, tapi kepada Allah. Ya Allah, mudahkan urusan dia. Kenapa mewakilkan? Dia mah free, dia mah nganggur, dia punya banyak waktu luang, kita tidak memiliki waktu luang, diwakilkan. Atau dia pengalaman, punya relasi yang banyak, hubungan yang banyak, kita kuper, kurang pergaulan. Tapi tetap tawakalnya kepada Allah. Semoga Allah memudahkan urusan orang itu menjual atau membeli seperti yang kita perintahkan kepada dia. Maka ini boleh, bahkan termasuk di antara asbab. Asbab itu sebab-sebab berupa ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita lakukan. Sambil tetap tawakalnya kepada Allah. Allah yang memberikan kemudahan agar orang itu tidak terkendala dalam menunaikan apa yang kita perintahkan. Ya. Itulah tiga jenis tawakal. Ada tawakal yang syirik besar, tawakal yang syirik kecil, dan tawakal yang boleh bahkan diperintahkan. Tawakal kepada Allah dalam perkara menolak madarat atau ingin meraih sesuatu yang maslahat, rizki atau jodoh atau yang lainnya yang tidak ada makhluk yang mampu kecuali Allah, maka bertawakalnya hanya kepada Allah merupakan seagung-agung jenis ibadah. Dan tawakal kepada makhluk dalam perkara itu syirik besar. Dalilnya tadi, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah, ada hanya-Nya nih. Hanya kepada Allah. Hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang mukmin. Maka Allah menjadikan tawakal dalam ayat ini sebagai syarat dari keimanan. Dalam ayat lain tawakal dijadikan sebagai syarat bagi keislaman seseorang. Allah berfirman dalam surah Yunus 84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kata Allah, berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, maka tawakallah kalian hanya kepada Dia in kuntum muslimin, kalau kalian benar-benar Islam. Maka ayat ini menunjukkan tidak adanya iman, tidak adanya Islam bagi orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah, tapi tawakalnya kepada selain Allah, yang dalam perkara itu hanya Allah yang mampu. Selain Allah tidak mampu. Tawakal kepada orang yang sudah mati, apalagi tawakalnya kepada berhala-berhala yang mereka sembah, maka itu merupakan penghapus dari keimanan, penghapus dari keislaman. Berdasarkan hal itu, maka tawakal kepada Allah adalah satu kewajiban yang harus dimurnikan hanya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya tercakup berbagai macam atau terkandung berbagai macam nilai ibadah. Tawakal ini merupakan maqam tauhid yang tertinggi, teragung, termulia. Karena dari tawakal seperti ini, lahirlah amal-amal soleh. Karena apabila orang bertawakal, bersandar, memasrahkan urusannya semuanya kepada Allah, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama, maka keikhlasan, kemurnian ibadah dia dan muamalah dia kepada Allah benar. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun bersandar kepada Allah tentang urusan agamanya, urusan ibadahnya. Beliau banyak meminta kepada Allah, minta rasa khauf, minta rasa khasyah, minta agar jiwanya ini dibersihkan, disucikan oleh Allah. Padahal beliau sudah menjadi manusia terbersih jiwanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya dan bersihkan jiwaku ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa. Engkaulah pemilik dan pelindung bagi jiwa ini. Menyerahkan urusan kebersihan jiwa beliau kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini salah satu wujud dari ketawakalan beliau kepada Allah. Beliau memerintahkan kepada umatnya, kepada sahabatnya yang dicintai, yang kemudian berlaku untuk semua umatnya. Beliau bilang kepada Mu'adz, hai Mu'adz, jangan kamu tinggalkan doa di setiap akhir salat, mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku. Untuk apa? Ala dzikrika, bantu dalam hal berzikir kepadamu. Wa syukrika, berdalam dan dalam hal bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Meminta pertolongannya kepada Allah. Menyerahkan kemampuan, skill untuk melakukan sebaik-baik ibadah, dipasrahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Dan itulah wujud nyata dari tawakal. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmul Fatawa, Kata beliau, wa ma raja ahadun makhluqan wa la tawakkala alaih illa khaba dhannahu fi. Tidaklah seseorang berharap kepada makhluk dan tidaklah seseorang bertawakal kepada makhluk kecuali rugilah dugaan dia dalam hal itu. Sungguh keliru, sesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh. Nah, tawakal merupakan setengah dari agama ini. Tawakal ini merupakan kedudukan yang paling agung dari ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Allah. Karena apa? Karena tugas manusia kepada Allah secara garis besar hanya dua. Pertama, ibadah kepada Allah. Kedua, tawakal dalam melakukan ibadah itu kepada Allah. Dan ini yang kita ikrarkan minimal 17 kali sehari semalam di dalam momen yang paling agung, yaitu momen sholat. Allah berfirman, dan firman Allah ini kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tersebut. Ikrar kita hanya dua, ibadah dan tawakal dalam melakukan ibadah. Minta pertolongannya dalam melakukan ibadah sehingga melahirkan sebaik-baik ibadah yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, fala yuhsalu kamalut tauhid bi anwa'ihi tsalatsah illa bi kamalit tawakkul 'ala Allah. Tidaklah teraih kesempurnaan tiga jenis tauhid yang kita sudah jelaskan, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tidaklah sempurna ketiga jenis tauhid ini kecuali karena kesempurnaan sikap tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat-ayat berikut di mana Allah mengaitkan tauhid dengan tawakal. Allah berfirman dalam surah Al-Muzzammil ayat yang ke-9. Kata Allah, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Kata Allah, dialah Rabb di timur dan Rabb di barat. Rabbul masyriqi wa Rabbul maghribi. Ini tauhid apa? Tauhid ar-rububiyah. Allah penguasa timur dan barat. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak selain dia. Ini tauhid apa? Al-uluhiyah. Fattakhidhu wakila, maka jadikan dia satu-satunya pelindung. Tawakal kepadanya. Setelah Allah menerangkan tauhid ar-rububiyah, diikuti dengan tauhid al-uluhiyah, baru Allah menyuruh kita tawakal, bersandar, menjadikan Allah sebagai pelindung. Fattakhidhu wakila, jadikan dia sebagai pelindung kamu. Ayat-ayat yang senada dengan itu banyak. Di antaranya surah At-Talaq ayat yang ketiga, Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi. Innallaha balighu amrihi. Kata Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah lah yang akan memberikan perlindungan kepadanya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah balighu amrihi. Allah itu selalu melaksanakan, memanifestasikan mewujudkan, mengaplikasikan seluruh perintahnya, apa yang Allah perintahkan pasti jalan, pasti terjadi. Dan itu kerububiahan Allah, Maha pengatur segala urusan. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, semua yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Itu kemaha pengaturan Allah terhadap kehidupan ini. Allah mengatur semua, itu rububiyah Allah. Dikaitkan dengan masalah tawakal. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang beliau jelaskan dalam kitab Tariqul Hijratain. Kata beliau, ketika menerangkan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang-orang mukmin. Kata Imam Ibnu Qayyim, faja'ala tawakkul syaratan fil iman, fadalla 'ala intifa'il iman inda intifa'i tawakkul. Dalam ayat ini Allah menjadikan tawakal sebagai syarat keimanan. Karena Allah menyatakan kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian iman. Kalau kalian iman, tawakal. Tawakal menjadi syarat bagi keimanan. Dalam ayat ini Allah menjadikan tawakal sebagai syarat bagi keimanan. Dan ini menunjukkan tidak adanya iman bagi orang yang tidak bertawakal. Wa kullama qawa imanul 'abdi kana tawakkuluhu aqwa, wa idza dha'afa al-iman dha'afa tawakkul, wa idza kana tawakkul dha'ifan kana dalilan 'ala dha'fil iman wala budda. Setiap kali iman seorang hamba menguat, imannya kuat, akan kuat juga tawakalnya. Kuat lemahnya tawakal dia berbanding lurus dengan kuat lemahnya iman. Bila keimanan melemah, sikap tawakalnya juga melemah. Dan bila sikap tawakalnya lemah, menunjukkan lemahnya iman yang ada pada diri orang tersebut. Karena itulah di banyak ayat di dalam Al-Quran Allah sering menyandingkan kata-kata tawakal dengan ibadah, tawakal dengan iman, tawakal dengan takwa, tawakal dengan Islam, tawakal dengan hidayah. Dalam banyak ayat dikaitkan, dan itu memang berkaitan yang tidak bisa terpisahkan. Maka semuanya itu menerangkan bahwa tawakal merupakan pokok seluruh tingkatan iman dan ihsan seseorang. Kedudukan tawakal di dalam agama ini tak ubahnya seperti kedudukan kepala di dalam jasad kita. Kalau kepala hilang, lepas dari badan, apa yang terjadi pada badan? Seluruh organ tubuh yang ada di badan menjadi mati, tak berfungsi. Percaya saja begitu, jangan dicoba-coba. Jangan ingin dibuktikan. Kepala begitu vital bagi badan kita. Sevital itu kedudukan tawakal bagi agama kita. Berdasarkan hal itulah, maka Allah Azza wa Jalla menjadikan tawakal sebagai sifat yang menonjol bagi setiap mukmin. Dan Allah terangkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya Al-Quran Surah Al-Anfal ayat-ayat awal, ayat yang kedua, ketika menjelaskan ciri orang mukmin, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah innama itu disebut adatul hasr, kata yang mengkhususkan. Khusus, makanya diartikan hanya. Hanyalah orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang diterangkan berikut ini. Satu saja tidak ada, bukan mukmin namanya. Orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang bisa, yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut, ada khauf dan khasyah dalam diri seorang mukmin. Sebab Allah menyatakan fakhafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku kalau kalian iman. Kalau ada iman mesti ada rasa takut kepada Allah. Enggak ada takut berarti enggak ada iman. Orang mukmin adalah orang-orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Dan bila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Maknanya adalah ayya'tamiduna 'alaihi biqulubihim. Fala yarjuna siwa. Makna mereka bertawakal kepada Allah, mereka bersandar kepada Allah dengan hati-hati mereka, maka mereka tidak berharap apapun selain kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah menerangkan sifat-sifat orang mukmin yang sebenarnya dengan tiga jenis sifat. Pertama khauf, kedua ziyadatul iman, ketiga tawakal kepada Allah. Pertama rasa takut, kedua bertambah iman dengan dibacakan atau membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah, dan yang ketiga adalah tawakal. Jadi intinya tawakal itu bersandar kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu syarat dari keimanan. Dan tawakal seperti itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Menunjukkan tawakal seperti itu kepada selain Allah, itu syirik. Tadi dikatakan tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah. Ini tidak boleh disalahfahami atau digagalfahami. Sebab ada salah faham, ada gagal faham, ya. Mana yang lebih parah, salah faham apa gagal faham? Mana yang lebih parah? Salah faham, gagal faham. Atau sinonim. Wallahu a'lam. Kalau menurut saya salah faham. Kalau gagal faham tidak memahami apapun dari pelajaran itu. Ngerti enggak? Enggak, gitu. Gagal faham. Kalau salah faham merasa ngerti padahal salah, ya enggak? Itu lebih berbahaya apa tidak? Iya, lebih berbahaya. Dari salah faham lahir sifat sotoy. Apa sotoy? Sok tahu. Merasa faham nih, tapi pemahamannya salah, keliru. Seperti contoh, kalau umpamanya kamu lagi berjalan terus hujan, cepat lari, jangan santai saja. Orang yang gagal faham gak ngerti dengan perkataan itu. Tapi orang yang salah faham bisa memahami pemahaman yang salah dari omongan itu. Kalau hujan, cepat lari. Dia memahami, oh kalau begitu lari itu berfungsi menghentikan hujan. Begitu hujan dia lari, tapi bukan berteduh. Dia mikir, sudah lari kok masih hujan. Gagal faham apa salah faham? Salah faham. Kalau orang yang gagal faham tadi, apa ya hubungannya lari dengan hujan? Kayaknya gak ada hubungan, ah percuma. Akhirnya begitu hujan santai aja dia. Apa yang terjadi? Jibrug. Yang tadi jibruk juga, sama-sama jibruk sih. Pokoknya mau gagal faham, mau salah faham, dua-duanya berbahaya ya. Nah, jadi belok ke sana tadi dari mana itu? Jadi jangan salah faham atau gagal faham dari makna tawakal. Tawakal menyerahkan urusan kepada gimana Allah. Akhirnya dia tidak berikhtiar, tidak berusaha. Ini yang salah faham. Umpamanya dia tidak punya rezeki, tidak punya uang, lapar, diperintahkan kamu kerjalah, tawakal aja kepada Allah, nanti juga kenyang sendiri. Itu salah faham. Tawakal kepada Allah tidak menafikan ikhtiar. Menafikan itu tidak meniadakan ikhtiar. Bahkan tawakal itu wajib disertai dengan ikhtiar dan dilakukan setelah melakukan ikhtiar. Seperti contoh begini. Kita punya sebidang tanah. Kita ingin memanen atau menghasilkan panenan. Apa yang kita lakukan? Pertama ikhtiar dulu. Dibajak dulu. Dicangkul. Ditanami. Disiram. Setelah ikhtiar maksimal, hasilnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata Allah Azza wa Jalla mau memberikan anugerah, kita akan memanen hasil yang melimpah. Kalau umpama Allah ingin menguji kita, bisa digagalkan panen itu. Bisa diberi kemarau panjang, atau bisa dirusak orang, atau bisa dirusak oleh hama, ya. Atau tidak dirusak hama, tidak kemarau, wah subur pas besoknya mau dipanen keduluan orang tadi malam. Ada yang begitu? Ada. Jadi ikhtiar dulu, menggarap dulu itu sawah, setelah ikhtiar maksimal, serahkan hasilnya kepada Allah. Itu tawakal. Adapun kalau orang punya sebidang tanah, tidak ada ikhtiar, tidak dicangkul, tidak ditanami, tidak digarap, lalu dia menyerahkan hasilnya kepada Allah, saya tawakal kepada Engkau, ya Allah, kalau nafsu saya mujur, nanti 3 bulan lagi panen. Panen dari mana? Apa yang Allah berikan sebagai balasan bagi dia kalau dia tidak ikhtiar, tidak berjuang, tidak berusaha, tidak melakukan sebab-sebab lahirnya keuntungan berupa panen? Enggak, dia enggak melakukan usaha itu, ya. Maka Allah memerintahkan tawakal dilakukan setelah ikhtiar dan berusaha. Oleh karena itulah maka Allah menggabungkan perintah tawakal dengan perintah ikhtiar. Karena apa? Karena ini berbeda jenis amalan. Tawakal ikhtiar batin, bersandarnya hati kepada Allah, pasrah diri kepada Allah. Adapun ikhtiar adalah amalan lahir. Kedua-duanya harus beramal, batinnya beramal berupa tawakal. Lahiriahnya beramal berupa ikhtiar. Klop, kedua jenis unsur yang ada dalam diri kita, unsur lahir, unsur batin, dua-duanya berjuang. Dua-duanya berusaha, dua-duanya selaras. Dua-duanya melakukan usaha dengan jenisnya masing-masing, maka barulah Allah Subhanahu wa taala akan memberi hasil dari perjuangan yang dilakukan oleh jiwa dan raga. Makanya Allah juga memerintahkan ikhtiar dalam banyak ayat. Contoh An-Nisa 71, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Dalam ayat lain, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, siapkan oleh kalian persenjataan kalian, kekuatan kalian, perbekalan kalian kalau mau perang. Jangan sampai perang bekalnya tawakal. Cuma membawa curug telunjuk, enggak bawa senjata, enggak bawa perisai, enggak bawa perbekalan makanan, dah tawakal kepada Allah. Musuh ada dilawan sama curug. Itu bukan tawakal, bunuh diri namanya. Allah menyatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hendaklah kalian siapkan kekuatan semaksimal kemampuan kamu. Wa mir ribatil khayli, siapkan juga pasukan-pasukan berkuda. Kekuatannya segimana, sehebat mungkin. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kekuatan yang bisa membuat gentar musuh-musuh kamu dan musuh-musuh Allah. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum. Dan kekuatan lain yang tersembunyi, yang kalian tidak tahu, tapi Allah tahu. Siapkan kekuatan pasukan, termasuk pasukan berkuda, bikin gentar tuh lawan. Ini perintah kepada anggota badan atau kepada hati? Kepada anggota badan, menyiapkan kekuatan. Ini ikhtiar lahiriah. Coba perhatikan lagi surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah selesai menunaikan sholat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kalian di muka bumi, يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan cari rizki Allah, cari karunia Allah. Oleh Allah diperintahkan untuk ikhtiar lahir, keluar dari rumah kemana saja, bertebaran ke segala arah untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu melakukan ikhtiar wajib, karena diperintahkan oleh Allah azza wa jalla sebagai pelengkap dari ikhtiar batin. Ikhtiar batinnya apa? Tawakal kepada Allah. Ikhtiar lahirnya usaha sungguh-sungguh dengan anggota badan kita. Dua-duanya harus berbuat. Batinnya berbuat berupa tawakal, lahirnya berbuat juga berupa melakukan usaha, melakukan ikhtiar. Hatta qala ba'dul ulama, sampai para ulama berkata, ulama yang dimaksud ini Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Beliau berkata, man ta'ana fil harakah, yakni fis sa'yi wal kasab wal akhdi bil asbab, faqad ta'ana fis sunnah. Wa man ta'ana fit tawakul, faqad ta'ana fil iman. Siapa orang yang menta'an, menta'an itu apa ya, mengkritisi, yang tidak menyetujui terhadap gerakan badan, yaitu usaha, ikhtiar, lahiriah. Siapa yang mengkritisi itu? Siapa yang mengkritik kasab? Siapa yang mengkritisi sebab-sebab lahiriah? Berarti dia mengkritisi sunnah. Dan siapa orang yang mengkritisi terhadap tawakal? Berarti dia telah mengkritisi iman. Jadi iman melahirkan tawakal, dan pemahaman yang benar tentang sunnah melahirkan ikhtiar. Dua-duanya harus dilakukan dan sinergi. Dua-duanya berbuat secara selaras. Lahirnya berbuat, lahirnya juga berbuat. Itulah perpaduan antara tawakal dan ikhtiar. Siapa orang yang menafikan, mengkritisi tawakal, lah gak perlu tawakal, yang penting tergantung skill kita, ikhtiar kita, usaha kita. Kalau kita punya skill yang bagus, kesungguh-sungguhan, semangat, modal, teamwork, dijamin berhasil. Dia menafikan tawakal kepada Allah, berarti dia mengabaikan aspek iman. Tidak ada iman bagi orang yang tidak tawakal kepada Allah. Di dunia ini banyak faktor X yang tidak bisa kita prediksi, yang tidak bisa kita duga, ya. Sebaliknya, yang penting tawakal saja kepada Allah. usaha maksimal juga, enggak ada tawakal percuma, cukup tawakal, enggak perlu usaha, enggak perlu ikhtiar. Dia berarti tidak sesuai dengan sunnah. Kedua-duanya bagian dari Islam. Tawakal merupakan aspek batin dan ikhtiar dengan anggota badan adalah upaya lahiriah. Termasuk ketika kita sakit, dua-duanya wajib dilakukan, tawakalnya kepada Allah ya, ikhtiar lahir berupa berobat ya. Dua-duanya diperintahkan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Ma ja'alallahu da'an illa ja'alallahu dawa." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Berobatlah kalian. Karena dalam setiap penyakit itu ada obatnya. Tidaklah Allah membuat suatu penyakit kecuali Allah membuat obatnya." Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berobat. Berobat adalah ikhtiar lahir. Tapi jangan hanya ikhtiar itu. Gak perlu berdoa, rukyah-rukyah ngapain, berdoa ngapain. Sudah ke dokternya, dokter yang profesional, yang spesialis, yang saciduh metu, seucap nyata, yang mujarab gitu, yang cespleng, belum disuntik baru ketemu aja udah sembuh. Itu hanya ikhtiar lahir saja. Ikhtiar batin yang gak ada berupa tawakal, gak ada iman tuh. Itu kalangan aqlaniyun rata-rata yang begitu. Hanya taqdimul aqal anin naqal. Mendahulukan akal daripada wahyu. Tidak boleh seperti dua-duanya harus. Ikhtiar batin berupa tawakal ya. Ikhtiar lahir berupa usaha yang dilakukan oleh anggota badan juga ya. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau jelaskan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, "Al-a'mal lati ya'maluhal 'abdu thalathata aqsam." Amal-amal yang biasanya dilakukan oleh seorang hamba ada tiga macam, tiga jenis. Pertama, at-ta'at. Allati amarallahu ibadahu biha wa ja'alaha sababan linnajah minan nar wa dukhulil jannah fa hadha labuda min fi'lih ma tawakkul 'alallahi fihi wal isti'anati bihi fa innahu la hawla wa la quwwata illa bihi wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun faman qasara fi syai'in mimma wajaba 'alaihi min dhalik istahaqqal uquba fid dunya wal akhirah syar'an wa qadara." Pertama, amal pertama adalah amal ketaatan. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan amal-amal ketaatan, ibadah, amal soleh, salat, saum dan seterusnya, dan menjadikan amal-amal itu sebagai penyebab selamatnya si hamba dari neraka dan penyebab masuknya hamba ke surga. Maka mau tidak mau amal itu wajib dilakukan disertai tawakal kepada Allah dalam melakukan amal itu. Minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah ketika mengamalkan amalan itu. Lihat, ingat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Itu penafsiran Ibnu Abbas, dikutip oleh para mufasir termasuk Al-Imam Ibnu Katsir. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong dalam melakukan ibadah tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah bantu aku dalam berzikir kepadamu, bersyukur dan ibadah yang baik kepadamu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa minta hidayah, minta pertolongan, minta bimbingan, minta perlindungan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah rasa takut yang bisa menghalangi beliau dari berbuat maksiat. Minta segala macam dari agama ini yang menjadi kewajiban kita. Kenapa demikian? La haula wala quwata illa bih. Tidak ada haul, tidak ada quwah kecuali semua bersumber dari Allah. Haul dan kuah ini maknanya kemampuan. Dua-duanya sama, kemampuan. Bedanya kalau haul, kemampuan untuk meraih yang maslahat. Kalau kuah, kemampuan untuk menolak yang madharat. Apapun kemampuan itu jenisnya, untuk apapun kemampuan, baik meraih manfaat atau menolak madharat, semuanya berasal dari Allah. Mintalah kepada Allah. Itu tawakal. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi ibadah, terus juga amal soleh, perbuatan baik, ketaatan, ikhtiar lahiriah untuk bisa selamat dari azab Allah dan bisa meraih surga Allah. Itu ikhtiar. Siapa yang lalai dari kewajiban itu, maka dia tidak akan selamat dari azab di dunia dan akhirat, baik secara syar'i ataupun secara takdir. Sama aja dengan umpamanya Allah Azza wa Jalla, kita ingin kaya raya, ingin memperoleh rizki yang berlimpah. Allah merintahkan kita untuk apa? Ikhtiar, cari kerja yang benar, disertai tawakalnya hati, berdoa meminta dimudahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa orang yang hanya berdoa, ya Allah limpahkan kepadaku rizki, ya Allah berikan aku kekayaan, tapi dia enggak kerja, enggak ikhtiar, maka uang rizki itu enggak jatuh tiba-tiba satu karung dari langit, bleg, ada di rumah kita. Apa begitu? Enggak. Allah memerintahkan ikhtiar. Nanti Allah permudah setelah ikhtiar itu. Dimudahkan dapat rezeki, dimudahkan jalan-jalannya, dipertemukan dengan orang yang bisa memberikan keuntungan yang besar kepada dia, dan seterusnya. Allah yang mengatur. Itu untuk urusan dunia. Juga untuk urusan akhirat. Gak bisa orang minta, ya Allah beri saya surga, ya Allah selamatkan saya dari api neraka. Ibadah tidak. Amal soleh tidak. Melakukan ketaatan kepada Allah tidak. Pekerjaannya tunggul dirurut, catang dirumpak. Segala yang Allah haramkan dilanggar, segala yang Allah perintahkan diabaikan. Enggak akan bisa. Berkata Yusuf bin Asbat rahimahullah, yuqal i'mal amala rajin la yunajjihi illa amaluh, wa tawakkal tawakkula rajulin la yusibuhu illa ma kutibalah. Beramalah kamu dengan amalan seseorang yang tidak ada yang bisa menyelamatkan dia dari azab Allah kecuali amalan itu. Bayangkan, kita enggak akan selamat kecuali kalau mengamalkan amalan ini. Nah, kalau enggak, celaka kita. Beramalah seperti itu. Maka ketika beramal pasti kita termotivasi, pasti harus beramal, dan ketika beramal amalnya akan berkualitas. Kadar keselamatan kita tergantung dari kadar kualitas amal kita ketika mengamalkan amalan itu. Dia akan bersungguh-sungguh. Ya, inilah yang pertama. Amal manusia yang pertama adalah amal ketaatan, dan amalan ketaatan itu ikhtiar lahir. Kedua, ma ajrallahu al-'adata bihi fid dunya wa amara ibadahu bi ta'atihi kal akli wasyurbi kal akli indal ju wasyurbi indal 'atas wal istidlal minal har wa tadaffu minal barad wa nahwi dhalik fa hadha aidan wajibun 'alal mar'i ta'ati asbabihi. Man qassara fihi hatta tadarrara bitarkihi ma'al qudrah ala istimalihi fahuwa mufarritun yastahiqul uqubah. Kedua, amalan yang berjalan sesuai dengan sunnatullah dalam kehidupan di dunia, yang Allah memerintahkan manusia untuk melakukannya demi menghindari madarat. Seperti makan ketika lapar, minum ketika haus, berteduh ketika kita kepanasan, atau menghangatkan diri ketika kita kedinginan dengan berbagai macam cara. Ada yang menghangatkan dirinya dengan pakai pakaian tebal, ada yang menghangatkan dirinya dengan pakai dengan siduru, tahu siduru? Siduru itu sideang. Kita duduk di depan perapian api unggun. Apa itu namanya istilahnya dalam bahasa Indonesia? Bahasa Sunda disebut siduru atau sideang. Apa bahasa Indonesianya? Enggak ada ya. Berdiang. Ada peribahasa sambil berdiang. Teruskan, sambil berdiang. Nasi masak enggak tahu itu peribahasa? Apakah ada di sekolah antum diajarkan peribahasa itu? Ada pernah sambil berdiang nasi masak. Kalau dulu kan masak itu di hawunya. Hawu teh apa? Di perapian, di tungku. Sekarang kan kompor. Kompor gas tinggal cetrek sambil merem bisa. Kalau dulu mah harus milih dulu kayu bakar yang kering, ditumpuk-tumpuk, diatur sedemikian rupa, numpuknya enggak asal. Ya. Harus ada udara sedikit, ya. Kemudian cekes, korek api sedikit, terus ditiup sama songsong. Songsong enggak ada juga terjemahannya dalam bahasa. Terbuat dari bambu bulat ditiup sampai kembu, sampai sakit, ya. Saya mengalami itu di masa kecil. Anak-anak muda sekarang enggak ya. Anak muda zaman dahulu iya mengalami. Nah, itu selagi masak nasi siduru, sideang, berdiang. Lahir peribahasa sambil berdiang nasi masak. Mungkin semana dengan sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau, artinya mengerjakan dua pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Kan gitu ya? Berdiang, berdiang itu sideang, siduru tadi. Bahasa Sunda gak bisa, bahasa Indonesia gak ngerti. Kok jadi kesana kemana tadi? Nah, contoh umpamanya makan ketika lapar, minum ketika haus, berdiang atau menghangatkan diri ketika kedinginan dan seterusnya. Itu wajib dilakukan oleh seorang hamba sebagai ikhtiar lahir untuk menghindarkan madarat. Siapa yang tidak melakukan, dia akan mengalami madarat karena tidak melakukan ikhtiar yang diharuskan. Orang ketika lapar ada makanan ya, lemas, gemeter ini lutut, sampai perut juga sakit melilit-lilit. Dia hanya tawakal berdoa, ya Allah kenyangkan saya, ya Allah kenyangkan saya. Tapi tidak ada ikhtiar lahir. Nasi ada tinggal nyukil, tinggal nyuap, tinggal ngunyah, nelen, baru bisa tuh. Gak bisa sekedar berdoa begitu saja lalu kenyang dengan sendirinya. Siapa yang tidak melakukan ikhtiar lahir dalam perkara-perkara yang didasarkan pada sunnatullah, dia akan tersiksa, memperoleh siksa anda berupa kemadaratan, berupa penderitaan di dunia. Kalau dia tidak makan ya lapar, kalau dia tidak minum ya kehausan, kalau dia tidak berteduh ya kepanasan, kalau dia tidak menghangatkan diri ya menggigil karena kedinginan, maka itu termasuk contoh konkret azab Allah karena meninggalkan sunnatullah yang kauniyah. Kita sudah jelaskan sunnatullah ada dua, kauniyah dan syariah ya. Kauniyah maka ketetapan Allah yang berlaku di alam ini, disebutnya hukum alam, sunnatullah al-kauniyah. Kedua, sunnatullah yang syariah. Sunnatullah yang syariah ini ketetapan Allah berupa syariat. Dua-duanya sama dalam hal ketentuan dan akibat yang ditimbulkannya oleh seorang hamba. Contoh sunnatullah yang kauniyah yang berlaku di alam ini, kalau tidak makan dia lapar, kalau tidak minum dia haus, kalau tidak tidur dia ngantuk, Kalau tidak istirahat dia kelelahan. Kalau tidak berteduh dia kepanasan. Kalau tidak menghangatkan diri dia kedinginan. Dan seterusnya begitu kan? Nah, makanya Allah perintahkan silakan makan. Tapi jangan berlebihan. Makan minum. Kulu wasyrabu wala tusrifu. Jangan makan minum jangan berlebih-lebihan. Ya semuanya. Ada perintah. Kalau sunnatullah ini dilanggar, tidak makan, dia akan menderita, terazab dengan akibat yang ditimbulkannya. Dan Allah yang membuat aturan termasuk beserta akibatnya. Itu aturan Allah. Kalau enggak makan Allah hukum dengan lapar. Kalau enggak minum Allah hukum dengan haus. Kalau enggak tidur Allah hukum dengan kelelahan dan ngantuk yang enggak tertahankan. Begitu. Itu sunnatullah. Makanya manusia karena efeknya kontan, maka mereka mentaati. Kadang-kadang belum lapar juga makan terus. Kadang-kadang tidak tidur, tidak ngantuk juga tidur terus. Kadang-kadang tidak capek juga istirahat terus, kan gitu ya. Walaupun Allah sudah beri peringatan, jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan ada efek buruk. Makan berlebihan buncit. Minum berlebihan bunghak. Tidur berlebih-lebihan ereup-ereup dan seterusnya. Nah, ini juga berlaku bagi ibadah. Cuma efek buruk dari meninggalkan ibadah tidak langsung. Maksudnya tidak langsung azab lahirnya di dunia. Tapi azab batinnya sudah diberikan. Siapa yang meninggalkan ibadah hatinya keras. Siapa yang meninggalkan ibadah dia akan jauh dari Allah. Dia resah dan gelisah. Kehidupannya sempit. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran dan As-Sunnah, Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang sumpek, yang sempit. Walaupun harta berlimpah, tapi hatinya ini nih, resah, gelisah, risau, galau. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Senang sesaat ya mungkin, tapi selalu resah, selalu gelisah, tidak ada keterangan. Itu hukuman batin di dunia. Adapun hukuman lahirnya nanti di akhirat. Ya, dua-duanya itu ada. Maka berdasarkan hal inilah, maka apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan berupa sunnatullah, ikuti. Lakukan amalan-amalan duniawi lahiriah untuk menghindarkan madarat. Makan yang cukup dan sehat, minum yang cukup dan sehat, tidur istirahat yang cukup dan sehat, itu semuanya merupakan amalan yang harus diperhatikan demi terhindarnya madarat dalam kehidupan kita. Inilah jenis amalan kedua. Jenis amalan ketiga masih kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ma ajrallahu al-adah bihi fid dunya fil a'ammil aghlab. Ketiga adalah sunnatullah yang Allah tetapkan di dunia dalam perkara-perkara yang umum, yang global. Sampai Imam Ibnu Qayyim menyatakan, menukil sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwadun. Wa yaquluna nahnu mutawakkilun fayahujjun. Fayatuna Makkah وَيَسْأَلُونَ النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةِ فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Kata Ibn Abbas, ada penduduk Yaman, mereka berhaji tapi tidak berbekal. Jadi ketika berangkat lengoh lemor, te tenanggung tengah gandong, tejingjing tebarang bawa, indit ngali gincing barijeng tebarang jingjing, angkat ngagandang barijeng tebarang bawa, lengoh. Artinya enggak bawa apa-apa, cuma bawa pakaian yang nempel di badan, uang enggak, makanan enggak, minum enggak. Mereka berkata, kami tawakal kepada Allah. Ini tawakal yang salah kaprah. Lalu mereka berhaji tanpa perbekalan. Begitu mereka tiba di Mekah, mereka menadahkan tangan kepada sama manusia. Ini sampai sekarang di Mekah, di Madinah ada yang kayak begini? Ada yang terang-terangan haji fisabilillah, haji fisailah, sedekah, sedekah, sedekah. Ada. Kalau laki-lakinya, laki-laki. Kalau perempuannya dicadar. Kadang-kadang bawa bayi untuk menggugah rasa iba orang-orang. Kadang-kadang ada yang nipu. Saya hilang, dompet dicuri dan seterusnya, saya enggak ada lagi perbekalan. Kita ajak, lapor aja ke polisi, nanti polisi akan bantu. Lari kalau begitu mah. Ada lagi yang menyatakan, pakai bahasa Inggris ngomongnya, saya dari negara anu, saya mahasiswa di sini. Tadi kecopetan, hilang, saya enggak ada bekal. Diajak ngomong bahasa Arab, babi be, tidak ngerti. Masa sudah 3 tahun di sini belajar enggak ngerti bahasa Arab? Masa sudah 3 tahun belajar di sini enggak ada kawan-kawan yang menolong? Tidak tahu apa yang harus dilakukan kalau kecopetan? Itu modus yang seperti itu ada. Kalau zaman dahulu tidak. Ahlul Yaman haji enggak ada bekal, betul-betul minta. Ditegur oleh Allah, Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian, kalau mau haji siapkan perbekalan kalian. Makanan, minuman, uang, semua yang dibutuhkan, fa inna khairaz zadi taqwa, tapi sebaik-baik bekal adalah apa? Ketakwaan. Imam Ahmad ditanya tentang orang yang duduk, merenung, berdoa, tawakal kepada Allah dan tidak berikhtiar. Dia hanya menyatakan tawakal tu Allah, saya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang orang seperti itu, apa jawab beliau? Yang bagi linnasi kullihim yatawakkalu ala Allah walakin ya'uduna ala anfusihim bil kasab. Wa qad kana al-anbiya yu'akhiruna anfusahum wa kana an-nabiyyu wa kana al-anbiya yu'ajjiruna anfusahum wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'ajjiru nafsah wa Abu Bakar wa Umar wa lam yaqulu naqudu hatta yarzuqanallah. Berkata Imam Ahmad, setiap manusia semuanya wajib bertawakal kepada Allah, tapi wajib berikhtiar untuk diri sendiri dengan melakukan usaha. Dulu para nabi sampai menyewakan dirinya, menjual jasanya hanya untuk mendapatkan upah. Termasuk Nabi SAW, yu'ajiru nafsa. Beliau menyewakan dirinya untuk dipakai tenaganya. Kuli ini dan itu untuk memperoleh upah. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar. Pertama kali datang hijrah ke Madinah enggak bawa apa-apa. Tapi enggak minta-minta servis dari penduduk Madinah. Walaupun ditawari, mereka bilang enggak, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Tunjukkan pasar. Kulilah mereka di sana. Tidak menadahkan tangan untuk meminta-minta. Tidak menyatakan naqudu hatta yarzuqanallahu, kami duduk sampai Allah memberikan rizki kepada kita. Enggak. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah berupa rizki. Ada seseorang yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam membawa seekor unta. Begitu datang, dinaiki unta itu, lalu dia turun. Dia bertanya, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakal, au atliqha wa atawakal, wahai Rasulullah. Apakah harus saya ikat ini unta lalu bertawakal, atau biar lepaskan dan tawakal kepada Allah? Apa kata Nabi SAW? Ikat dia dan tawakal. Mengikatnya adalah ikhtiar, usaha. Melepaskannya berarti tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Biar kalau masih rezeki saya, dia gak akan kabur, gak akan dicuri orang. Kalau dicuri orang, ya sudah, innalillahi, sabar. Gak begitu. Ada usaha dulu, ikat dulu, baru tawakal. Ini menunjukkan bahwa tawakal itu dilakukan berbarengan dengan ikhtiar dan setelah melakukan ikhtiar. Umar Ibn Khattab bertemu dengan penduduk Yaman. Ditanya, man antum, siapakah kalian? Mereka menjawab, nahnul mutawakilun, kami orang-orang yang bertawakal. Pede itu. Ditanya, siapa kalian? Bukan kami orang Yaman, bukan. Kami orang-orang yang bertawakal. Apa kata Umar bin Khattab? Bal antum mutaakilun, innamal mutawakilun alladzina yalqa hubbahu fil ard wa yatawakkal 'ala Allah. Kalian bukan orang yang bertawakal, tapi kalian orang yang mencari-cari makan, meminta-minta makan. Orang yang bertawakallah orang yang melemparkan benih di muka bumi, bercocok tanam, hasilnya bertawakal kepada Allah. Ada ikhtiar dulu. Ada usaha dulu, ya. Setelah usaha baru tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah penjelasan kita tentang tawakal, ya. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya kepada Akhi Fawas di studio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Materi yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di sore hari ini. Dan ikhwatul Islam, mari kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan di kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon terlebih dahulu, 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Ibu? Saya berasal dari Tasikmalaya. Ya. Silakan pertanyaannya Ibu. Kebetulan nih, suami saya itu sakit. Suami saya itu Nah, kemudian saya berusaha, berdoa, berobat, sampai salah berobat juga kepada. Nah, kemudian salah bagaimana itu? Yang paling benar itu bagaimana tuh? Berobat benar ke yang salah bagaimana maksudnya? Ya, jadi saya sudah berusaha berobat, suami saya belum sembuh, lalu saya kadang-kadang harus bagaimana usaha saya untuk tindak lanjut mengenai ujian cobaan kepada suami saya dan saya, gitu ya. Ya, artinya Ibu belum sampai ke hal-hal yang diharamkan, begitu ya Bu ya, dengan alhamdulillah baik. Itu saja Ibu, terima kasih. Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ibu yang barusan bertanya, suaminya sakit, sudah berobat, berdoa, tapi belum kunjung sembuh ya. Ya, semoga suami dari ibu yang barusan bertanya segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, disabarkan, digugurkan dosanya, dan ibu serta keluarga yang merawat diberi kesabaran dan ketabahan ya. La ba'sa tuhurun insyaallah. Apa yang harus ibu lakukan? Apa yang sudah ibu lakukan sudah benar. Berdoa sudah. berobat juga sudah, dan berobatnya dengan cara yang benar, tidak ke dukun, tidak ke tukang ramal, tidak menggunakan jimat-jimat, tapi berobat dengan obat, cara berobat yang dibolehkan secara syar'i atau yang dianjurkan, ya, sudah melakukan berbagai macam usaha sesuai dengan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum sembuh juga. Apa yang sudah ibu lakukan itu sudah melahirkan banyak pahala dan menggugurkan dosa. Doa yang ibu lakukan, ikhtiar berobat yang ibu lakukan, itu sudah melahirkan pahala dan melebur dosa, karena sudah melakukan perintah Allah ketika dapat musibah. Ya berdoa kepada Allah, ya ikhtiar untuk mencari kesembuhan. Dua-duanya amal soleh, pahala sudah dikocorkan dan dosa-dosa sudah dihapus. Adapun sembuh atau tidak, Allah Azza wa Jalla selalu memberikan hal terbaik bagi hamba-Nya. Kalau sakit itu masih belum terangkat, menurut pandangan Allah, sakit bagi suami ibu itu jauh lebih baik daripada sehat. Dan di dalam sakit jauh lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Kerugiannya cuma satu, yaitu menderita. Sudah, selain menderita gak ada kerugian lain. Menderitanya itu baik rasa sakitnya, termasuk kelelahan untuk mengurus, termasuk kesedihan. Itu saja kerugiannya. Keuntungannya seabrek. Pertama, selama sakitnya dosa-dosa berguguran. Walaupun tidak istighfar, tidak tobat, dengan sakitnya sudah menggugurkan dosa. Baik yang gugur itu dosa bapak yang sakit, termasuk dosa ibu yang juga ikut merasa sedih, ikut merasa menderita, ya, termasuk semua orang yang simpati dan empati kepada bapak, dosa-dosanya gugur. Sebanyak apa dosa yang gugur berbanding lurus dengan penderitaan yang sedang dialami. Kedua, melatih kesabaran. Selama sabar, pahala itu melimpah terus, mengalir terus dengan jumlah yang tak terkira. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, digelontorkan dengan jumlah yang amat sangat banyak. Ketiga, doa dari semua orang yang menderita didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyaklah doa. Bapak yang sakit, perbanyak doa. Ibu yang sakit, perbanyak doa. Tapi kenapa tidak dikabulkan? Bukan tidak, tapi belum. Kalau toh di dunia ternyata tidak terkabul, di akhirat mah pasti, dan itu minimal simpanan. Simpanan pahala, simpanan apa namanya rahmat, keriduan Allah, balasan yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Doa orang yang sakit jauh lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla daripada orang yang sehat. Karena orang yang sakit sedang dekat dengan Allah. Allah berfirman, amma alimta anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu amma alimta in uddahu wajadani indahu. Kata Allah Azza wa Jalla, ada hambaku yang sakit, tapi kamu tidak melayat. Padahal kamu, kalau kamu melayat, kamu akan menemukan aku berada di samping orang yang sakit itu. Ini menunjukkan Allah sedang dekat dengan orang yang sakit, dan dekatnya Allah mengisyaratkan didengarnya keluhan, jeritan doa orang itu. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Keuntungan keempat, kemuliaan orang itu diangkat jauh lebih tinggi. Gimana tidak, dosa berkurang terus, pahala bertambah terus, posisi dia dekat terus dengan Allah Azza wa Jalla. Gimana tidak mulia, gimana tidak naik derajat dia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dahulu para sahabat lebih memilih sakit daripada sehat. Ketika Nabi menjelaskan bahwa sakit itu menggugurkan dosa, ada seorang sahabat yang berdoa, "Ya Allah, sakitkan saya seumur hidup. Tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari tiga hal, salat berjamaah, jihad, dan haji." Sejak saat itu badannya panas sampai akhir hayatnya. Ada seorang wanita, dia itu kena penyakit sora. Sebagian ulama menyatakan sora itu ayan. Sebagian lagi suka kesurupan. Gejalanya kan sama ya. Datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, inni asra wa inni atakashaf, fad'ullaha ayyashfiyani." "Wahai Rasulullah, aku ini sering, aku punya penyakit sora, dan kalau kambuh, auratku sudah suka terbuka. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya." Sebelum dipenuhi, Nabi memberi alternatif. "In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha ayyashfiyak." Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, bagianmu surga. Sabar ketika menderita penyakit, surga bagiannya. Tapi kalau kamu mau, saya akan doakan agar Allah menyembuhkan kamu, tapi enggak ada jaminan surga kalau sembuh ya. Kenapa orang yang sakit jaminannya surga asal sabar? Penyakitnya itu menggugurkan dosa, menambah pahala. Apa kata wanita itu? "Asbiru ya Rasulullah, kalau begitu saya milih sabar asal surga. Gak mau sembuh, ngapain sembuh kalau tidak dijamin masuk surga. Tapi tolong doakan saya agar kalau saya kambuh, aurat saya tidak terbuka." Maka Nabi SAW mendoakan. Dan benar saja ketika wanita ini kambuh, auratnya itu selalu terjaga. Makanya setelah Nabi wafat, Ibnu Abbas ketika berkumpul dengan murid-muridnya dari kalangan tabi'in lewat wanita itu, kata Ibnu Abbas, "Ala adulukum ala imra'atin min ahlil jannah, hadhil mar'atus sauda." Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Tuh wanita hitam itu. Lalu diceritakanlah hadis tadi. Surga bagiannya bagi orang yang sabar ketika menerima penyakit. Karena itulah maka para sahabat dahulu lebih memilih sakit daripada sembuh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suatu saat sakit di saat beliau menjadi khalifah. Ditengok oleh sahabat-sahabatnya, kata sahabatnya, "Ala nad'u lakum lakat tabib?" Mau enggak kami panggilkan bagimu tabib? Kata Abu Bakar, "Qad ra'ani at-tabib," sang tabib itu sudah melihat aku. "Famada yaqulu at-tabib?" Apa yang dikatakan oleh tabib? Sang tabib berkata, "Inni fa'alul lima urid." Aku maha pelaksana apapun yang aku inginkan. Siapa tabib itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat para sahabat, mereka sabar, tabah di tengah derita penyakit yang mereka sedang alami karena tahu itu lebih banyak menguntungkan. Dosa berguguran, pahala kesabaran berlimpah terus, doanya, jeritan hatinya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, dan seabrek keutamaan lain. Makanya mereka tersenyum di tengah derita sakit yang mereka sedang alami. Ya, jadi kalau bu, ternyata Allah masih belum memberikan kesembuhan, itu karena Allah ingin dosa bapak, dosa ibu sekeluarga dibersihkan melalui sakitnya bapak ini, sehingga kelak menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Sabar ibu ya, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi bapak dan ibu sekeluarga. Mohon maaf untuk sore ini hanya satu pertanyaan karena waktunya sudah habis. Insya Allah kita jumpa kembali di Jumat-Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.